بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masuki bab yang ke-15 dari kitab Jum'ah. Pada bab yang ke-15, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Min Aina Tuta Jum'ah Wa Ala Man Tajidah. Bab dari mana dihadiri salat Jumat. Dan atas siapa wajibnya salat Jumat. Maknanya, kapan seseorang diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Apakah wajib atas setiap muslim untuk menghadiri salat Jumat sekalipun jarak tempat tinggalnya dengan masjid yang dilaksanakan atau diselenggarakan salat Jumat itu sangat jauh sekali? Ataukah kewajiban menghadiri salat Jumat itu bagi yang mendengar seruan atau adzan Jumat dan orang-orang yang berada di tempat yang kalau dia menghadiri Jumat, menghadiri dengan tanpa masyakkah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasannya kewajiban Jumat itu alaman sami'an nida, bagi yang mendengar seruan adzan. Sehingga Imam Bukhari mengatakan liqaulillahi azza wa jal, dengan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ya ayyuhalladzina amanu wa hayrun biman idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Jika diseru untuk menghadir salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk menghadirinya. Wa darul bai, dan tinggalkan jual beli. Wajib bagi yang setiap dan bagi setiap yang mendengar ada Jumat untuk menghadiri salat Jumat. Adapun seandainya tempat tinggalnya sangat jauh dari tempat penyelenggaraan salat Jumat, maka beliau akan menyebutkan beberapa asar dalam bab ini, asar sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa qala ata idza kunta fi qaryatin jami'ah fa nudiya bi salam yawm jum'ah fa haqqun 'alaika an tashhadaha sami'tan lida aulam tasma'. Berkata apa Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala, jika engkau berada di suatu tempat kemudian dikumandangkan adzan salat Jumat pada hari tersebut, fa fahaqqun alaika an tashhadaha. Maka wajib atasmu ketika engkau merupakan penduduk qaryah tersebut atau berada di qaryah tersebut untuk hari Jumat. Sami'ta nida aw lam tasma'hu. Engkau mendengar adzan atau tidak mendengarnya. Kata Abu Nabi Rabah, jika di suatu negeri, satu tempat, diselenggarakan sholat Jumat, maka wajib atas penduduk negeri tersebut untuk menghadiri sholat Jumat. Baik dia mendengar adzan atau tidak mendengar adzan. Kemudian kata beliau, wa kana Anas radhiyallahu anhu fi qasrihi ahyanan yujammi' wa ahyanan la yujammi' wa huwa bi zawiyah ala farsakhain. Imam Bukhari menyebutkan atsar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, Anas radhiyallahu anhu dahulu ketika beliau tinggal di negeri namanya Az-Zawiyah dekat Basra, beliau tinggal di tempat tinggalnya, di kosernya. Ahyanan yujammi wa ahyanan la yujammi. Dan beliau ketika datang waktu Jumat, terkadang ikut menghadiri sholat Jumat di Basra, dan terkadang tidak menghadirinya. Menunjukkan maksudnya, beliau tidak wajib. Kenapa? Wa bi zawiyah ala farsakhain. Karena tempat tinggal beliau di Zawiyah. Jaraknya sekitar 2 farsakh dari negeri Basra yang diselenggarakan sholat Jumat di tempat tersebut. Dan 2 farsakh punya jarak yang cukup jauh. Karena 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Kalau dihitung di kilometer sekitar 8 kilometer. 2 farsakh berarti sekitar 16 kilometer. Kalau dari sini ke arah Jakarta mungkin dari sini ke Jalaksana atau kurang lebih seperti itu. Maka Anas radhiyallahu anhu ketika tempat tinggalnya jauh dari Basra, yang diselenggarakan di negeri Basra pada Jumat oleh Amir, terkadang hadir dan terkadang tidak hadir. Kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala haddatsana Ahmad wa huwa Ahmad ibn Salih rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarni Amr ibn Harith an Ubaydillah ibn Abi Ja'far anna Muhammad Ja'far ibn Zubair حدث عن أرى بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في غبار يصيبهم الغبار والعرق فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. Dari Aisyah istri Nabi صلى الله عليه وسلم beliau berkata, orang-orang yang berada di luar daerah Madinah, yang ada dari awali, mereka silih berganti, kebergantian menghadiri sholat Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semena dengan asar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan sebelumnya. Orang yang berada di awali Madinah dan sebenarnya pada Allah Taala jaraknya itu 5 mil atau lebih dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 kiloan lebih dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika datang waktu Jumat, mereka silih berganti. Jumat sekarang datang, yang lain tidak, dan Jumat berikutnya bergantian. Kemudian kata beliau, fayatuna fil gubar yusibuhum atau fil aba yusibuhum gubar wal arq. Fayakhruju minhum al arq. Ketika mereka datang dari tempat yang jauh, mereka datang dalam keadaan terkena gubar, debu di perjalanan, dan juga berkeringat. Maka keluar bau yang tidak sedap dari keringat tersebut. Sampai ada salah seorang dari mereka datang kepada Nabi Sallam dalam keadaan, kata Aisyah, aku berada istri Nabi Sallam bersaat itu. Nabi berkata kepada orang tersebut, lau annakum tatahartum liyamikum hada, seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini, itu hari Jumat. Dan sebenarnya menyebutkan bahwasannya ilah ini yang menyebabkan Nabi Sallam memerintahkan kepada umatnya untuk mandi di setiap hari Jumat. Nabi mengatakan, ghusl yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Dan dari hadis serta asar yang kita lalui dalam bab ini, menunjukkan bahwasannya kewajiban salat Jumat adalah bagi yang setiap mendengar adzan Jumat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Dan juga bersama dengan kisah Ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala, sekalipun kisahnya berkaitan dengan salat lima waktu. Ibnu Maktum, beliau datang dari Tarif dalam keadaan tidak bisa melihat, itu buta, dan beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Maka Nabi bertanya kepada Ibnu Maktum, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar kumandang adzan? Maka beliau mengatakan, na'am, iya saya mendengarnya. Maka kata Nabi, fa'ajib, maka penuhilah seruan adzan. Jadi yang mendengar adzan wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Begitu pula orang-orang yang letak tempat tinggalnya dekat dengan masjid yang diselenggarakan sholat Jumat, sekalipun tidak mendengar adzan, wajib baginya menghadiri sholat Jumat. Seperti di asar Atha Ibn Abi Rabah di awal bab ini. Kata Atha, jika engkau tinggal di suatu negeri, kemudian dikumandangkan adzan Jumat, maka hakun alaika an tashhadah, wajib bagimu untuk menghadirinya. Kamu dengar adzan tersebut atau tidak kamu dengar. Adapun orang yang letaknya jauh dari masjid yang diselenggarakan sholat Jumat tersebut dan terjadi masyakkah untuk menghadirinya, maka kalau kadis seperti ini boleh baginya menghadiri Jumat dan juga boleh tidak menghadirinya. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahmad Anas bin Malik radhiyallahu taala, ketika beliau berada di Zawiyah di daerah dekat Basrah dan jaraknya cukup jauh dari masjid yang diselenggarakan salat Jumat, terkadang beliau hadir, terkadang tidak. Begitu pula pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang diawali yang bertempat tinggal di sekitar Madinah, tapi agak jauh dari masjid Nabi SAW, paling dekat itu 5 mil. Maka mereka silih berganti. Yang tidak wajib, mereka silih berganti menghadiri sholat Jumat. Dan juga di kisah yang disebut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita bisa melihat bagaimana hirs para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana semangat para sahabat untuk menghadiri salat Jumat. Sekalipun tempat tinggal mereka jauh, itu diawali mereka tetap berusaha. Sekalipun harus yatanawabun, bergantian. Mereka berusaha untuk menghadiri salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bisa ambil faedah yang lainnya berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkaitan dengan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwah yang penuh dengan arifq wa rahmah. Ketika beliau melihat sebagian orang awali ketika datang dalam keadaan berkeringat dan kadang mengeluarkan bau yang kurang sedap dikarenakan jauhnya perjalanan mereka tempuh, maka Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatahartum yawmikum hadha." Seandainya engkau mandi untuk hari ini, itu kan hadis salat Jumat. Mana ya, "Lau annakum tatahartum yawmikum hadha lakan ahsan." Kalau engkau mandi itu lebih baik. Sehingga Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat tersebut dengan perkataan yang menyakitkannya. Bahkan beliau mengatakan, "Lau annakum tatahartum liyawmikum hadha lakan ahsan." Seandainya mandi itu lebih baik bagimu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Laysa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman, materi tentang al-iman bil malaikat. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, al-Imam An-Nasa'i ya apa ini Mu'id maksudnya أحسنت أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان عن الوليد بن جمعي والوليد بن عبد الله بن جمعي نسيب إلى جده نسبكان kepada kakeknya جمعي adapun ayahnya Abdullah قال حدثنا أبو طفيل وعامر بن واثلة صحابي عن هذيفة ابن أسيد عن أبي ذر جند بن جمادة tiga orang sahabat meriwayatkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, Abu Tufail, Sabin Sagir, Abin Wasila, dari هذيفة ابن أسيد, dari أبي ذر جند بن جمادة قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين قائمين كاسين وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله تعالى العافى على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لا تكون له الحديقة يعطيها بذات القطب لا يقدر عليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن على شرط مسلم. dari Abu Dar جند بن جنادة رضي الله عنه beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq, orang yang benar, al-masduq, yang dibenarkan, itu datang kepada beliau kebenaran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW as-sadiqul masduq telah mengkhabarkan kepadaku, berkata kepadaku bahwasanya manusia akan dikumpulkan salah satu afwaj dalam atau dijadikan dalam tiga kelompok, dan dipastikan oleh para ulama al-hasyr di sini apakah badal maut al-hasyr min kubur atau qabla yaumil qiyamah. Dan tapi bagian akhir dari hadis ini menunjukkan bahwa al-hasyr di sini adalah qabla yaumil qiyamah, bukan badal qiyamah. ketika yusharun nas min kuburihim. Dan ini semena dengan hadis yang sudah kita lalui, bahwasanya awal asyrafi sa'ah, tanda hari kiamat al-kubra yang besar, itu diawali dengan narun tahsyurun nas min masyriq ila maghrib, keluarnya api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Riwayat yang lain, keluar dari negeri Hadramaut dan menggiring manusia ke negeri Syam. Keluar api sekitar Hadramaut menggiring manusia. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan ketika terjadi tersebut? Qala, maka mengatakan, "Alaikum bi Syam." Ketika keluar api, maka hendaklah kalian menuju negeri Syam. Karena Ardu Syam dan Ardu Mahsyar. Kata Nabi, ketika terjadi hasyar, setelah itu ada atau dijadikan manusia pada tiga golongan. Yang pertama, faujun rakibin ta'imin kasin. Kelompok pertama, mereka keluar menuju mahsyar, Ardu Syam, dalam keadaan rakibin, berkendaraan. Ta'imin, dan membawa bekal makanan, kasin, dan berpakaian. Juga mereka sudah bersiap-siap dengan segala kebutuhan mereka ketika menghadapi hal tersebut. Wa faujun tashabuhumul malaika ala wujuhihim wa tashawruhumun nar. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tashabuhumul malaika, tajurumul malaika, diseret oleh para malaikat, ala wujuhihim, diseret di atas wajah-wajah mereka, watashurumun nar, dan digiring oleh api yang keluar dari Hadramaut dan terus menggiring mereka sampai ke Ardul Mahsyar. Kemudian ketiga, wafaujun yamshun wa yas'aun. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang yamshun wa yas'aun. Mereka berjalan dan yas'aun, mereka berlari menuju Ardul Mahsyar. Kenapa mereka berjalan tidak berkendaraan? Yuqillahul afa ala dhahr. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan afa, itu afatul maut, ala dhahr, itu al-ibil. Allah jadikan afa, Allah jadikan semua kendaraan, itu onta, itu mati. Sehingga mereka tidak memiliki kendaraan. Yang menyuruh mereka harus berjalan atau berlari menuju Ardul Mahsyar. Fala yabqa hatta inna rajul la takunu lahu al-hadiqa yu'tiha bidari al-qatad la yaqdiru 'alayha. Kata Nabi, fala yabqa, maka tidak tersisa bahar, tidak ada kendaraan satu pun pada saat itu. Hatta inna rajul, sampai ada orang, la takunu lahu al-hadiqa, dia punya kebun, katakan kata yang lain, kebun yang luas, yang bagus. Yutiha bidatil qatad, dan dia ingin tukar kebun tersebut dengan datul qatad, dengan onta yang bisa dia tunggangi. Layak diraleh, dia tidak mampu karena tidak ada kendaraan yang bisa dia tunggangi dan bisa dia beli. Sampai walaupun dibeli dengan nilai kebun yang luas, yang bagus, tidak bisa. Sehingga mereka harus berjalan dan yas'aun, yamshun wa yas'aun. Hadisnya di hasankan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan syahidnya di sini, wa faujun tashabul malaika. Isbat al malaika. Dan wajibnya kita beriman dengan adanya malaikat. Dan termasuk dari rukun iman yang enam. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini pasti terjadi. Dan termasuk dari asratus sa'ah, tanda hari kiamat. Hanya saja belum terjadi sampai sekarang. Karena termasuk asratus sa'ah kubra, termasuk tanda hari kiamat besar. Itu menjelang terjadinya hari kiamat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.